Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkur ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kepada yang terhormat hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim wa dzikir sunniyah salafiyah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimulakan oleh Allah. Wabil khusus Sayyidun Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Sebenarnya hakikat daripada syukur itu, sebagian ulama mengatakan adalah syukur adalah jika kamu merasakan nikmat apa yang ada dan tidak memikirkan apa yang tidak ada. Itu hakikat syukur. Merasa nikmat apa yang ada dan tidak memikirkan apa yang tidak ada. Begini gambarannya. Nasi panas sepiring ditambah tempe panas, tahu panas ditambah sambal bajak misalnya. Hah? Insyaallah nikmat bagi kita, insyaallah cukup bagi kita, tapi dengan satu syarat. Syaratnya jangan ingat ayam. Begitu Anda ingat ayam, tempenya enggak nikmat. Begitu Anda ingat ayam, tahunya enggak nikmat. Itulah hakikat daripada syukur. Bagaimana Anda merasa nikmat terhadap apa yang ada dan tidak memikirkan apa yang tidak ada. Anda naik motor, nikmat itu naik motor. Bagaimana orang-orang dulu susahnya mancal, menggayung itu sepedanya dengan capek, betisnya sakit. Kita tinggal goyangkan tangan sedikit, meluncur itu motor. Nikmat itu motor. Hah? Subhanallah, nikmatnya luar biasa. Tapi kalau Anda naik motor ingat mobil, coba saya punya mobil ya, maka motornya tidak nikmat. Uang di kantong Anda 150 ribu, banyak. Tidak sedikit saudara kita mau makan utang dulu. Tidak sedikit saudara kita mau makan minta dulu. Tapi kita udah ada 150 ribu di tangan, itu udah banyak, syukur. Tapi kalau Anda mikir 1 juta, wah Anda miskin ya? Jadi letak kekayaan, jika Anda merasa nikmat atau merasa cukup atau mensyukuri apa yang ada dan tidak memikirkan apa yang tidak ada, itulah hakikat daripada kekayaan atau batas puncak daripada kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berbicara kekayaan, gak ada batasnya ya. Ada satu orang di Makassar punya ruko, masya Allah banyaknya luar biasa. Kiri kanan rukonya, sampai ada rukonya di satu tempat ukurannya 13 kali 60 meter. Luasnya luar biasa rukonya, kekayaannya luar biasa, rukonya di mana-mana. Tapi apa? Pernah mengeluh kepada satu orang, aduh saya pusing, kenapa? Ruko di belakang ruko saya mau beli, punyanya gak mau jual. Lihat, rukonya udah di mana-mana tapi merasa pusing. Kenapa? Masih gak cukup. Masih gak syukur. Dia masih pikir ruko di belakang rukonya, padahal rukonya 13 kali 60 meter, apalagi kurangnya. Itu pun bukan satu unit rukonya, ada di mana-mana. Tapi dia merasa pusing, ada ruko di belakang rukonya, belum dia beli. Nah, jadi terserah Anda. Kepengen jadi orang kaya, gampang, gak harus punya uang banyak. Jadi orang kaya gak harus punya uang banyak. Tapi apa? Yang banyak itu bukan uang, tapi syukur Anda yang banyak. Tapi kalau kepengen jadi orang miskin, ya aduh, lebih gampang lagi. Jangan syukuri apa yang ada, Anda termasuk orang yang miskin dan tidak akan pernah merasa kaya. Itulah hakikat daripada syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ya. Dan tentunya kita tidak lupa mengirimkan salam salawat serta taslim atas junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, aqrabu alayya yaumal qiyamah, manusia yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, aktsar alayya shalah, yaitu manusia yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda kepengin dekat dengan Rasulullah, bukan dengan bermodalkan materi, bukan dengan bermodalkan sekedar ibadah, tapi dasar daripada semuanya itu adalah dengan memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ki, kadang-kadang di dunia kita butuh perantara, ya. Kadang-kadang di dunia kita butuh deke, katanya orang Makassar, butuh partner, butuh teman, butuh pelindung, butuh orang yang bisa membantu di dunia. Itu kebanggaan bagi kita di dunia. Tapi di hari kiamat, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, tidak ada yang bisa membantu Anda. La yatakallamuna, tidak ada satupun yang boleh bicara di hadapan Allah. Allah sudah murka, tidak ada yang boleh bicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Siapa orang yang diizinkan? Yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda termasuk orang yang banyak membaca solawat, maka partner Anda, sahabat Anda, orang yang terdekat Anda, kekasih Anda, Muhammad Rasulullah, dialah yang akan memberi syafaat satu-satunya nanti di hari kiamat, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali mengadakan pengajian rutin setiap malam Kamis, yang mudah-mudahan Allah pertahankan istiqomahnya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan ini kita akan masuk, yaitu pembahasan kitab ussalah, kitab tentang sholat. Sholat ini adalah perkara yang sangat utama dan sangat penting di antara semua ibadah. Ulama mengatakan, inna sholata afdalul ibadat al-badaniyah, fafarduha afdalul furud, wa nafluha afdalul nawafil. Ini sholat adalah ibadah yang paling afdol, ibadah badaniyah. Gak ada lagi ibadah yang lebih afdol. Selain sholat, ibadah yang paling afdol terkalahkan oleh sholat. Tidak ada lagi yang lebih afdol daripada sholat, dari unsur ibadah badaniyah. Begitu juga fardu yang paling utama, kewajiban yang paling utama di sisi Allah yang paling afdol adalah fardunya sholat. Dan ibadah sunnah yang paling utama, ibadah sunnah yang paling utama di antara semua jenis sunnah adalah sholat sunnah. Itulah sholat. Banyak orang sekarang ini menganggap enteng itu sholat, menganggap remeh itu sholat. Padahal ketahuilah, awaluma yuhasabu minal abad yaumal qiyamah, pertama kali nanti yang akan diperiksa di hari kiamat bukan haji Anda, bukan umroh Anda, bukan sodako Anda, tapi as-sholat, sholat Anda. Idza soluhat, kalau sholat Anda bagus, soluhat sa'iru amale, semua amalan Anda akan dianggap bagus. Wa idza fasadat, kalau sholat Anda jelek, rusak, fasadat sa'iru amale, rusak seluruh amalan Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu sholat inilah perkara yang sangat penting. Bagaimana Allah menerangkan di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat kepada Allah. Jadi hakikat daripada sholat adalah mengingat kepada Allah. Dikatakan sholat tanpa khusyuk bagaikan bangkai yang tidak ada nilainya. Bahkan Allah mengancam dalam Al-Quran, fawailul lil musol, sungguh celaka orang yang sholat. Loh, ya apa sih? Kok orang sholat celaka? Belum sampai, jangan dipotong ayatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang yang sholat, tapi mereka lalai. Sahun, mereka lupa terhadap untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam sholat pun perlu kita tingkatkan kualitas. Jangan sampai kita melamun, jangan sampai kita tidak khusyuk, ya. Jangan sampai kita tidak ingat kepada Allah. Tapi jangan disalahpahami bahwa sholat itu hakikatnya zikir. Betul, Allah menyatakan aqimus sholat dzikir, hakikat daripada sholat memang zikir, ingat kepada Allah. Dirikan sholat untuk mengingat kepada Allah, memang benar. Tapi banyak orang salah pahami dengan kalimat tidak perlu sholat, yang penting mengingat Allah. Hah? Tidak perlu sholat, yang penting mengingat Allah. Ada ajaran seperti ini, di Makassar pun ada. Jadi cukup kita mengingat Allah, ingat sesaat, sudah selesai, tidak butuh sholat. Kemarin saya ajak satu orang untuk sholat duhur, Haji, mari kita sholat. Sudah mi Habib, kita mi yang sholat. Kenapa? Saya sudah ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Saya bilang betapa hebatnya orang ini ingat sholat. Sedangkan Rasulullah pun mengingat Allah setiap saat, tapi Rasul pun tetap sholat. Jadi jangan dijadikan dalil. Kadang-kadang ini kesalahpahaman. Sehingga mengatakan sholat itu hakikatnya zikir, yang penting ingat Allah, tidak perlu sholat. Ini bicara konyol ini. Kalau seandainya sholat itu tidak perlu, kenapa Nabi melakukan sholat? Sampai kakinya Nabi bengkak. Kakinya Nabi ditegur, ya Rasulullah, bagaimana engkau sholat sampai bengkak kakimu, kata istrinya. Tapi bagaimana Rasulullah menjawab, apala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka pun para Nabi mengaku cinta kepada Allah, sangat sempurna, sangat bersih, tetap sholat. Karena itu, pernah satu kali Imam Ghazali, di zaman Imam Ghazali banyak wali yang murtad. Saya ulang ya, wali yang murtad. Kalau manusia murtad wajar, tapi ini wali murtad. Kenapa bisa? Wali itu didatangi oleh iblis. Iblis menyamar sebagai cahaya Allah. Ya, dia menyamar sebagai cahaya yang terang, berwujud Allah. Lalu cahaya itu mengatakan, wahai waliku, kamu tidak usah sholat karena magomu sudah mencapai puncak. Walinya ini banyak yang percaya, murtad jadinya kalau enggak sholat. Begitu Imam Ghazali didatangi cahaya, dalam bentuk cahaya yang sangat terang, didatangilah Imam Ghazali. Sewaktu datang cahaya yang sangat terang, wahai Imam Ghazali, kamu tidak usah sholat karena magomu sudah sangat tinggi. Apa yang dilakukan Imam Ghazali? Ambil sendal. Hah? Lalu dibacakan ayat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dilempar itu cahaya. Seketika cahaya itu hilang. Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, hei iblis, saya yakin kamu iblis. Kenapa? Kalau kamu Allah, tentu bukan aku yang dilarang berhenti sholat. Nabi Muhammad magungnya sudah puncak, tapi Allah tidak pernah menyuruh Nabi Muhammad berhenti sholat. Berarti kau nyata-nyata iblis. Karena magungku, kata Imam Ghazali, tidak ada apa-apanya dibandingkan magungnya Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi jangan percaya kalau Anda didatangi cahaya kadang-kadang, naudzubillah iblis itu, naudzubillah min. Lalu apa itu sholat? Sholat itu hakikatnya menurut bahasa adalah doa, adalah doa. Sholat adalah doa. Ada yang mengatakan secara hakikat sholat itu adalah doa bikhir, doa untuk kebaikan. Makanya banyak orang kepengen supaya hajatnya lancar, banyak sholat supaya dianggap itu sholat sebagai doa terkabul hajatnya. Tapi secara syariat sholat itu adalah akwal wa af'al, muftatahatum bin takbir wa muhtatamatum bin taslim goliban. Sholat menurut syariat adalah ucapan, ya, baik ucapan bacaan maupun takbir dan lain sebagainya. Begitu juga af'al dan perbuatan yang didahului dengan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan taslim, yaitu salam, assalamualaikum warahmatullahi. Menurut syariat, sholat adalah ucapan dan perbuatan yang didahului takbir, diakhiri dengan salam. Oleh karena itu, sebenarnya sholat itu terbagi atas tiga kaidah, ya. Jadi sholat itu ada tiga pembahasan yang kita perlu bahas. Ada orang sholat akwalan la af'alan, yaitu berupa ucapan tadi tapi tidak bergerak. Sah sholatnya, cukup ucapan tapi tidak usah bergerak. Sholatnya siapa? Kalau sholatil jenazah, seperti sholat jenazah, itu tidak bergerak, itu cuma ucapan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gerakannya cuma ngangkat gini. Yang berikutnya, sholatil marbut, sholatnya orang terikat. Kalau kita diikat, ya, kalau kita diikat masuk waktu sholat, tidak jelas mana kiblat, baru kita belum ambil air wudhu, kencing di celana, buang air besar di celana, gara-gara diikat ini. Ya, diikat, namanya kan diikat. Nah, misalnya kita dicuri, tapi kayak saya rasa gak ada pencuri yang mau curi kita orang. Nah, karena selain gak berharga juga banyak makan. Nah, misalnya kita dicuri ini, kita diikat ini. Sekarang saya diikat, lalu saya dicuri ini misalnya. Nah, saya dalam keadaan najis, saya tidak berwudu, maka masuk waktu sholat. Tetap diwajibkan sholat, walaupun terikat. Namanya apa? Sholat dihormatul waqt. Sholat untuk menghormati waktu. Maka jika dia sholat, cukup ucapan, tidak usah perbuatan. Ya, tidak mungkin kamu bergerakin. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah. Sampai habis, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai at-tahiyatul mubarakat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau bisa bergerak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah sholat yang dikatakan tidak ada gerakan, tapi berupa ucapan. Begitu juga sholat al-marid. Alladhi la yujri arkan as-salah ala qalbih. Alladhi yajri arkan as-salah ala qalbih. Yaitu sholatnya orang sakit yang tidak mampu lagi bergerak. Pernah ada orang di akademis, saya tanya, dengar tak pak? Matanya goyang begini. Dengar pak ya, pak saya wudukan ya, goyang matanya. Jadi saya wudukan dia. Ya, karena tangannya tak bisa bergerak, tapi matanya goyang. Pak, sholat dalam hati pak, matanya goyang. Nah, maka sholatnya orang seperti ini dianggap sah sekalipun tanpa gerak. Namanya sholat dalam hati. Sholat dalam hati. Tapi dia niatkan dalam hatinya takbir, dalam hatinya membaca, dalam hatinya rukuk gitu. Sekarang pertanyaan, apa lagi alasan kita tidak sholat? Kalau orang yang sekarat aja seperti itu diwajibkan sholat, apalagi kita yang sehat. Hah? Subhanallah. Ada juga sholat af'alan la aqwalan. Cuma gerakan tapi tidak butuh suara. Sholatnya siapa? Kan sholatul akhras. Sholatnya apa? Orang bisu. Sholatnya orang bisu, masa ngomong? Tidak ngomong dia, sah sholatnya. Tidak membaca, sah. Karena memang bisu. Dimaafkan oleh syariat. Sholatnya orang bisu. Ya. Ada juga, la af'al wala aqwal. Tidak pakai suara, tidak pakai gerakan. Jadi tidak pakai suara dan tidak pakai gerak. Sholatnya siapa? Kasolatul akhras al-marbut. Sholatnya orang bisu yang diikat. Ayo. Sholatnya orang bisu diikat lagi. Jadi gini. Ya udah gak gerak, gak apa. Sudah. Sholat aja dalam hati. Nah itulah. Jadi memang ada sholat itu Masya Allah ini. Agama ini. Ya apa ya. Memang Rasulullah ini memberi keringanan. Idza amartukum bisyai'. Kalau saya perintahkan kepada kalian suatu perintah, fa'tuminhu mastata'tum. Datangi perintah itu semampu kali. Agama itu ringkas. Enggak memberatkan itu agama. Ya, enggak memberatkan. Jadi kalau kita mampunya berdiri, berdiri. Kalau enggak mampu duduk, enggak mampu duduk baring. Enggak mampu baring terlentang, enggak mampu terlentang dalam hati. Enggak mampu dalam hati, panggil ustaz. Disolati. Ya. Itulah agama, sangat bijaksana itu agama, ya. Saya kemarin tabrakan, ya udah sholat duduk, enggak ruwet. Sholat di kasur lagi, bersila lagi, enak banget. Karena bukan apanya, itulah Islam, enggak mempersulit hambanya. Kadang-kadang yang mempersulit diri sendiri itu karena kita tidak berilmu, memaksakan harus berdiri, ha? Harus berdiri, ya. Ha. Berikutnya lagi. Nyalakan kipas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan dalam hadisnya, inna fis salati la syifaan. Sesungguhnya di dalam salat itu benar-benar ada obat. Pak, sesungguhnya di dalam salat benar-benar ada obat. Saya pernah dengar dari dokter ahli kandungan. Sewaktu istri saya, yaitu kelahiran Muhammad, waktu itu masih proses kepalanya miring ini, belum menghadap ke bawah. Kalau kepalanya miring kan ancang-ancang sulit untuk melahirkan, bisa-bisa dioperasi. Lalu saya ke dokter. Dokter, bagaimana solusinya? Dokter menjawab, satu ustaz, apa? Istri tak kalau sholat sujud terakhir suruh banyak sujud, lama sujudnya. Ternyata subhanallah, setiap sholat istri saya sujud terakhir diperlama. Subhanallah, periksa berikut kepalanya di bawah. Subhanallah. Coba Anda tanya dokter kandungan, jika posisi kepala bayi itu di atas atau di samping, kepengen diarahkan ke bawah, jangan dipencet keras-keras, hati-hati. Salah urut bisa keguguran. Tapi apa? Sujud yang terakhir yang banyak. Insyaallah Allah akan arahkan itu anak ke bawah. Subhanallah, ini hukum agama. Ya, memberi hikmah. Inna fis salati la syifaan. Sesungguhnya benar-benar dalam salat itu benar-benar ada obat. Pernah juga ada orang datang, "Ustaz, kepala saya sering sakit, bagaimana?" Saya bilang, "Coba kamu salat di sujud terakhir juga lama, tapi tolong kamu di dalam sujud terakhir berdoa sama Allah." Dipraktekkan, ternyata sujud terakhirnya itu bikin lama, yang lama diteliti dalam ilmu Eropa, ilmu kedokteran Eropa, bahwa otak itu tidak pernah istirahat. Ya. Otak itu tidak pernah istirahat. Biar Anda tidur, kalau Anda tidur, otak itu tidak pernah istirahat. Jadi kalau Anda tidur nyenyak, itu otak tidak pernah istirahat, tetap bekerja. Tidak ada istilahnya otak itu pernah istirahat, tidak pernah. Kecuali di satu tempat, kata dokter ilmuwan Eropa, yang sampai setelah meneliti dia masuk Islam. Kapan? Otak itu istirahat ketika Anda sujud. Subhanallah. Anda baring, otak tidak istirahat. Anda tidur, otak tidak istirahat. Kadang-kadang di bawah mimpi. Anda santai rileks, otak tidak istirahat. Tapi kalau Anda sujud, sepotan otak itu istirahat berkat kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kalau Anda pusing, Anda ambil air wudu 2 rakaat sujud. Ya, Anda punya hajat yang Anda bingung ngomong sama siapa? Salat 2 rakaat. Sujud terakhir Anda ngomel udah dalam hati, "Ya Allah, urusanku ini tidak bisa terselesaikan kecuali Engkau, ya Allah." Tenang itu pikiran, tenang pikiran. Nanti Allah beri jalan keluar nantinya. Paling dekatnya hamba dengan Allah ketika sujud. Karena itu buatlah diri Anda dekat dengan Allah dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dianggap berat itu sujud. Subhanallah. Dan juga pernah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ketika seseorang salat, ya, ini masih kita bahas keutamaan sedikit tentang salat sebelum masuk nanti tentang waktu-waktu salat. Seseorang sedang salat, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril, malaikat untuk mengangkat dosa-dosanya. Wahai malaikat, angkat dosa hamba-hambaku yang lagi sholat, diangkat dosanya. Karena kenapa? Allah berfirman, karena hambaku itu tidak pantas menyembah kepadaku dalam keadaan kotor. Jadi hamba tidak pantas menyembah kepada Allah dalam keadaan kotor. Jadi ketika dia sholat, diangkat dosa-dosanya. Lalu sholatlah hamba itu. Setelah sholat, malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah aku kembalikan dosanya?" Allah menjawab, "Ya malaikat, apakah pantas bagiku engkau mengangkat dosa orang yang sujud kepadaku lalu kamu kembalikan? Apakah aku tidak mampu mengampun? Jangan kembalikan, aku telah mengampuni dosa-dosanya." Itulah orang-orang sholat. Ya? Tapi ingat, kecuali dosa sesama manusia. Ya, dosa sesama manusia tidak diampuni. Biar Anda jungkir balik, kalau pernah pukul orang harus minta maaf. Biar Anda sujud sampai tehelnya retak, ya, tidak akan dimaafkan. Kecuali minta maaf sama orang yang pernah kita sakiti, hati-hati terhadap dosa sesama manusia. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya kita akan membahas tentang babu awqatish shalah, bab tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat yaitu mulai dari sholat duhur, asar, subuh, maghrib dan duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kita akan jelaskan satu persatu waktunya biar kita tahu kapan sih waktunya itu duhur. Jangan kita mengatakan waktunya duhur ketika adzan maghrib, takutnya tukang adzannya tidur. Ya? Ataukah kita mengatakan waktunya subuh ketika naik matahari? Naik bagaimana mataharinya gitu? Harus diketahui semuanya itu. Waktunya maghrib ketika apa? Ketika gelap. Loh, enggak harus gelap itu masuk maghrib. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Akan tetapi tentunya di sini Islam mengajarkan dalam Al-Qur'an, "Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya atas orang mukmin telah ditentukan waktunya, kewajiban-kewajiban waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh salat itu asal-asalan. Salat zuhur kapan-kapan aja, salat asar kapan-kapan aja, enggak bisa. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Dan waktunya itu ditentukan melalui hadis. Kalau Al-Qur'an cuma 3 waktu di dalam Al-Qur'an, ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an aqimus salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajar innal qur'anal fajar kana masyhuda. Berarti cuma 3 waktu. Ya, cuma 3 waktu. Yang pertama apa? Ketika matahari tenggelam. Ya. Yang kedua ketika matahari terangkat. Waktu pertama. Yang kedua matahari tenggelam, dan ketika fajar. Al-Qur'an cuma 3 waktunya. Cuma 3 disebut waktu. Pagi, menjelang maghrib, dan subuh. Cuma 3. Ya, dulu ketika matahari di tengah-tengah, gitu. Matahari di tengah-tengah, posisi istiwa. Menjelang tenggelam sama ketika fajar. Al-Qur'an cuma 3 waktu yang disebut. Tapi Al-Qur'an itu bukan berarti cuma 3. Hadis yang menjabarkan jadi 5. Hadis yang menjabarkan menjadi 5 waktu. Makanya banyak ajaran-ajaran yang sesat seperti Syiah meringkas itu sholat cuma 3 waktu. Karena cuma berpatokan sama ayat, tidak berpatokan sama hadis. Na'udzubillah min dzalik. Itulah memang ajaran Syiah, ajaran yang disesatkan oleh agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan bahas bagaimana orang-orang dulu cintanya menjaga sholat 5 waktu, utamanya berjamaah. Ya, utamanya berjamaah. Dulu ada riwayat, ada ulama yang sangat terkemuka punya anak tunggal, anak satu-satunya. Ini ulama punya anak tunggal, anak satu-satunya. Suatu ketika anaknya ini meninggal. Sewaktu meninggal ini ulama menangis berhari-hari. Ditanya sama muridnya, guru, Anda ini ulama, masa nangisnya berkepanjangan? Kalau anakmu meninggal, ikhlaskan, pasrahkan. Apa kata ulama? Maafkan saya. Saya menangis bukan karena anakku meninggal semata. Memang saya sedih anak saya meninggal. 3 hari juga saya sudah ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya menangis berkepanjangan karena sholat duhurku ketinggalan sewaktu saya sibuk mengurus anakku yang lagi meninggal. Jadi sholat berjamaah duhurnya yang ketinggalan gara-gara sibuk mengurus anaknya yang lagi wafat atau acara pemakaman anaknya. Sehingga itulah yang membuat dia sedih karena ketinggalan sholat duhur ketika anaknya meninggal dunia. Coba lihat, dia lebih tangisi sholat duhurnya yang ketinggalan daripada anaknya yang meninggal. Lihat bagaimana orang-orang dulu sangat cinta kepada berjamaah. Diriwayatkan lagi bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an antara gunung dengan gunung penuh dengan kambingnya Sayyidina Umar. Penuh dengan kambingnya Sayyidina Umar. Tapi bagaimana ketika Sayyidina Umar menuju ke masjid melihat Rasulullah dengan para sahabat sudah selesai sholatnya. Akhirnya ternyata ini sholat asar ya. Begitu mau sholat ternyata Rasulullah sudah selesai sholatnya. Sayyidina Umar langsung menghantamkan tongkatnya ke lantai dan mengatakan, ya Allah, gara-gara aku ketinggalan sholat duhur berjamaah, maka aku sedekahkan semua kambingku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu, ya Allah. Nah, orang-orang dulu itu ketinggalan sholat berjamaah satu kali. Kalau Anda ketinggalan sholat berjamaah satu kali, ditakziahi oleh tetangga 7 hari 7 malam. Hah? Ya Allah, cintanya sholat-sholat, ya, sholat pada waktunya. Mari kita bahas. Yang pertama, sholat duhur. Sholat duhur itu mulai ketika tergelincirnya matahari. Bagaimana maksudnya tergelincirnya matahari? Ketika matahari persis di atas garis khatulistiwa, persis di atas, itu namanya istiwa. Kalau kita pas di Pontianak, kalau tidak salah, kalau bukan Pontianak, Palangkaraya, yang persis garis khatulistiwa, ketika matahari persis di atas, bayangan itu tidak ada. Jadi ketika matahari persis di atas, belum masuk duhur. Kapan masuk duhur? Begitu tergelincir sesaat beberapa menit, maka sudah masuk duhur. Ya. Jadi matahari terbit di sebelah mana? Timur. Iya. Matahari terbit di sebelah timur ya? Tidak pindah ya? Nah, matahari terbit di sebelah timur, jalan terus matahari, kalau sudah pas di atas kepala, belum masuk duhur. Begitu tergelincir sedikit, lewat sedikit, nah, itu namanya zawalus samas. Sudah masuk waktu duhur. Kapan batasnya? Batasnya waktu duhur idza sara dillu kulli syai' mislah. Ketika bayangan yang kita tancapkan sama tingginya dengan bendanya. Misalnya begini. Tapi ditambah sedikit. Ditambah sedikit di sini ada. Ghairu dilli istiwa fala yuhtaza dillul maujud inda istiwa. Jadi begini. Kalau matahari sudah nampak, sudah ada, kita tancapkan coba kayu. Kalau seandainya bayangannya itu sudah sama dengan bendanya, bayangan sudah ukuran bayangan misalnya 10 cm, bendanya 10 cm sama, ditambah sedikit aja, setengah cm atau 1 cm, maka keluar waktu duhur. Ya? Keluar waktu duhur. Ya, itu. Jadi bayangan setinggi dengan benda ditambah setengah senti, sedikit aja atau satu senti, maka keluar waktu duhur. Alias kalau sudah keluar waktu duhur, berarti otomatis masuk waktu asar, ya. Jadi batasnya duhur sampai asar, gitu loh maksudnya. Lalu waktu asar bagaimana waktunya? Mulai dari bayangan setinggi dengan benda. Jadi kalau bendanya 10 cm, bayangannya 10 cm. Ditambah sedikit karena bayangan istiwa enggak dihitung. Maka masuk waktu asar. Nah, kalau sudah masuk waktu asar, batasnya sampai kapan? Batasnya, bentar. Bighurubi fatisyams, sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelam matahari. Kalau setelah tenggelam matahari, maka habislah waktu asar. Kalau tenggelam matahari dengan tanda kutip, ini mataharinya tenggelam sempurna. Itu nanti kelihatan di laut ya. Kelihatan di laut. Kalau begini belum. Begini belum. Sampai total. Kalau sudah total tenggelam, masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Tapi subhanallah sekarang enak. Ada jam. Kertas yang ditentukan oleh Menteri Agama yang mana menggunakan perhitungan falak, ilmu falak melalui matahari dihitung itu jam sekian itu subhanallah pas. Itulah kemurahan Allah menganugerahkan ilmu kepada hambanya. Kalau seandainya ilmu tidak ada, gawat kita ya? Kita gawat sudah, bawa pendul kita itu jadinya. Berikutnya waktunya sholat maghrib, kapan masuknya? Ya itu tadi, ketika matahari tenggelam, masuk maghrib. Sampai kapan? Ketika tenggelam mega merah. Bukan megawati ya. Nah, kalau megawati kita tak urus. Dimana-mana sebenarnya pemimpin itu tidak pantas perempuan ya. Arti jalur kawamuna ala nisa. Laki-laki pemimpin atas perempuan. Hati-hati jadi pemimpin. Takutnya laki-laki tapi di belakangnya perempuan. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan pilih pemimpin yang didukung sama non-muslim. Karena sekarang ini DPR pusat hampir 50% diduduki oleh non-muslim ya? Jadi kalau semua non-muslim yang duduk, otomatis kebijakan non-muslim yang berlaku. Coba lihat, gereja itu tambah banyak di mana-mana sekarang. Sedangkan peraturan mendirikan gereja ketat karena jumlahnya minimal. Tapi sekarang gampang sekali berdiri. Malah kafe-kafe gelap itu muncul di mana-mana sekarang. Di Veteran itu di Latimojong sudah 3 kafe gelap terbuka ya. Sudah 3 kafe gelap dibuka. Kafe yang sejenis Nusantara itu di Latimojong sudah terbuka 3. Sungai Cerekan ada 1. Margamas ada 1. Masya Allah, bagaimana gak hafal kalau lewat? Muka kita itu na'udzubillah mindzalik. Dalam hati kita ingkar. Dalam hadis-hadis Rasulullah, man ro'a minkum mungkaran fal yughayyiru biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Kalau kita tidak mampu, Fa illam yastati, kalau tidak mampu fa bi lisani, dengan lisan. Maksudnya apa? Ditegur. Kalau kita tidak mampu, tidak ada kekuasaan, fa bi qalbi, dengan hati. Apa artinya hati? Ingkar, benci, tidak setuju. Ya, inilah al-aful iman, yaitu iman yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu mungkar terhadap kemungkaran. Tambah banyak itu, latihan wajah itu sudah tiga. Terbuka, baru aja terbuka itu. Setelah anda dari mau kanan belok kiri lagi mau ujung, itu tidak ramai itu. Sebelah kiri satu, sebelah kanan dua. Lewat kompulin sedikit, masya Allah terbuka itu, baru terbuka. Pemerintah, pemerintah kita yang tercinta, ya, wali kita, alhamdulillah, amin. Nah, keluarnya waktu maghrib yaitu, maaf tadi, ketika masuknya waktu maghrib, ketika matahari tenggelam. Dan keluarnya waktu maghrib ketika apa? Tenggelamnya mega merah. Apa itu mega merah? Kalau kita lihat ketika maghrib banyak itu langit-langit merah, ya. Langit-langit merah. Apa itu? Pantulan sisa cahaya matahari. Kalau matahari sudah tenggelam, dia masih memancarkan sisa cahayanya. Jarak jauh gitu. Sehingga awan-awan itu berwarna merah. Kalau itu sudah sempurna hilang merahnya, maka masuklah waktu isya. Ya. Jadi ketika tenggelam matahari masuk maghrib, masih boleh orang sholat maghrib, masih di waktu maghrib. Tapi ketika matahari merah, cahaya merah sudah hilang dari matahari, hilang total, ya, kita sudah lihat sering maghrib kadang-kadang merah, kalau sudah hilang total masuk waktu isya. Begitu juga waktunya isya adalah kapan? Ketika tenggelamnya mega merah, ya. Kalau waktu mega merah sudah hilang, masuk waktu isya. Batasnya sampai kapan? Bitulu'il fajar shodiq, sampai terbitnya fajar shodiq. Artinya apa? Sampai masuk waktu subuh. Jadi panjang waktunya isya itu, ya. Jadi kalau ada orang sholat isya jam 4 subuh, sah. Tapi apa? Sudah tidak mendapat keutamaan, karena sudah tidak sholat pada waktu waktunya, gitu aja. Makanya ibu-ibu kalau penganten, kalau misalnya acaranya maghrib, pakai memang mimbar daftar, caranya itu ambil air wudhu dulu, lalu setelah itu berdandan, lalu kalau masuk maghrib jangan langsung berangkat, sholat dulu maghrib, karena maghrib itu singkat. Kalau anda pergi pengantin dulu, pulang sudah isya. Kadang-kadang ibu ditanya, kenapa gak sholat? Gak apa-apa Ustaz, mengerti kok Allah ada pengantin. Emang apa urusannya Allah dengan pengantin? Jadi caranya sholat dulu, baru berangkat pengantin. Anda pulang jam 12, anda pulang jam 11, tidak ada masalah karena waktunya isya sampai subuh, ya. Apa itu fajar shodiq? Fajar shodiq itu sebenarnya fajar ini ada dua, ya. Ada fajar shodiq, ada fajar kitib atau fajar kadib. Fajar shodiq ciri-cirinya itu cahayanya yang memancar lebar, dan dia waktunya lama. Dari ujung ke ujung itu menandakan masuknya waktu subuh. Tapi kalau fajar kadib, itu fajar kadib lebih dulu muncul sebelum fajar shodiq. Apa itu? Dia itu menipu, tipuan dari iblis. Yang tiap hari itu muncul. Anda perhatikan kalau anda dalam kerjaan subuh-subuh dah ke langit itu. Tapi harus daerah tinggi, menghadap daerah matahari, ke daerah timur, menghadap ke timur. Kalau anda punya rumah lantai 4, naik paling atas, anda lihat menghadap timur. Biasanya ada cahaya naik ini, lurus ke atas. Tapi tidak melebat, lurus ke atas. Untuk menipu hamba Allah bahwa masuk waktu subuh, padahal belum masuk. Itu fajar kadib, tidak lama. Beberapa menit dia hilang, barulah muncul fajar shodiq. Fajar kadib itu minat iblis, dan fajar shodiq dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui matahari. Ya, iblis itu menipu itu. Na'udzubillah min. Jadi kalau sudah naik tulu'ul fajar, muncul itu fajar shodiq yang memancar ke kanan, dari kanan ke kanan, ya. Maka menandakan masuk waktu subuh. Ya. Masuk waktu subuh. Begitu juga kapan keluarnya waktu subuh? Keluarnya waktu subuh yaitu ketika tulu'us samas. Ya. Ketika tulu'us samas. Tidak harus naik semua mataharinya. Ya. Tidak harus naik semua, cukup naik sedikit aja. Bintulu ijus min kurdis samas. Cukup naik sedikit gini. Kalau sudah ada sedikit naik, sebagai ulama sudah mengatakan sudah. Jadi kalau sudah naik matahari, ya sudah. Habis waktu subuh. Maka jatuhnya subuh adalah apa? Qobo'an. Habis sudah. Sifatnya qobo' sudah. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Sebelum kita masuk hadis. Ya, Pak, ini Pak. Ya. Bagaimana caranya kalau pada waktu sholat itu berada di kendaraan? Iya. Jadi Ustaz, saya pas ada di kendaraan adzan. Lalu misalnya Ustaz adzan maghrib kan pendek misalnya, atau adzan apa saja yang mana perjalanan itu panjang 12 jam, 13 jam misalnya dari Surabaya ke Jakarta. Kita mau berhenti, supirnya enggak mau nurut misalnya. Nah, bagaimana? Darurat. Kalau kita yakin tidak berhenti supirnya, Anda tayamum di mobil. Tayamum, tapi usahakan sebenarnya ada wudu sebelum naik. Tapi kalau batal tayamum, ada sholat di mobil. Arahnya kemana? Terserah. Allahu Akbar, menghadap ke depan aja. Kalau menghadap ke belakang, terbalik kan tentunya. Menghadap ke depan, Allahu Akbar. Nah, rukuknya semampu Anda, sujudnya semampu Anda. Yang penting sujud lebih rendah daripada rukuk. Lalu bagaimana Ustaz, ini sah apa enggak? Ini jawabannya tidak sah. Tapi tetap wajib dilakukan untuk menghormati waktu. Namanya sholat dihormati waktu, sholat untuk menghormati waktu. Nanti kalau sudah sampai di tujuan, diulang itu sholat. Lalu niatnya diganti, misalnya duhur, usolli fardhu duhri arba raka'atain mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Bukan lagi adaan, tapi qodoan, karena sifatnya qodo. Ada salim, terawih. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimus shalah inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Naam. Apa maksudnya itu? Wa aqimus shalah inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal. Dirikan salat karena sesungguhnya salat mencegah Anda dari perbuatan keji dan munkar. Betul. Kalau Anda salat betul-betul karena Allah, tercegah nantinya. Bapak ibu saya waktu kecil memesan saya, "Nah, dimanapun kamu bergaul, satu, jangan tinggalkan salat." Setiap masuk waktu salat, saya salat. Ya, subhanallah. Begitu ada orang-orang mabuk, kok hati saya enggak seret gitu loh. Enggak mau dekat. Kenapa? Karena subhanallah, gara-gara salat Anda dilindungi. Coba Anda rasakan ketika Anda salat, melihat ke orang mabuk itu mungkar hati Anda. Dari mana mungkarnya? Berkahnya salat. Tapi dengan tanda kutip, salatnya ikhlas karena Allah Subhanahu. Bukan sholatnya karena takut. Ada orang sholatnya karena takut. Tahu sholatnya karena takut. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak sholat? Takut masuk neraka. Kalau tidak sholat bisa masuk neraka. Ini sholatnya orang awam. Kalau sholatnya orang awam, kadang-kadang masih melanggar. Ya, contohnya di depan Quran mau dicetak dikorupsi. Ya, uang haji dikorupsi. Padahal mereka-mereka sholat. Kenapa? Gambaran mereka karena takut. Tapi kalau mereka cinta kepada Allah, walaupun dalam keadaan apapun terjaga dari maksiat, berkahnya sholat. Contoh begini, seorang orang tua melarang anaknya, "Nah, jangan merokok, nah." Dipesan sama orang tuanya, "Jangan merokok." Kalau dia takut sama orang tuanya, ketika ada orang tuanya dia tidak merokok. Merokok, nah? Enggak, Pak. Ya. Ketika orang tuanya sudah pergi, "Allah, kasih-kasih aja dalam bapak." Inilah orang-orang yang takutnya. Dia taatnya karena takut, bukan karena cinta. Kalau cinta, merokok? Enggak, tidak ada bapaknya. Merokok, merokok, tidak ada di bapakmu. Memang tidak ada bapak saya, tapi saya cinta sama bapak saya. Kalau bapak saya bilang tidak merokok, saya tidak mau merokok. Inilah taatnya karena cinta. Dia akan dilindungi dengan kecintaannya kepada Allah. Oleh karena itu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu intinya. Kalau dia taat karena takut, masih aja. Walaupun sholat tetap maksiat. Tapi kalau dia taat karena cinta, dimanapun dia berada, dia akan taat kepada Allah karena terikat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini ada sifat pelupa. Iya. Yeah. Kemarin subuh saya salat subuh. Iya. Yeah. Saya enggak tahu 3 kali sujud atau 2 kali. Iya. Yeah. Terakhir sujud ya, terakhir. Ya. Kebetulan mungkin ada dua yang terakhir. Saya tidak tahu sujud terakhirnya 3 kali. Kalau ada, memang kadang-kadang lupa. Bukan cuma anda, manusia. Dikatakan oleh Mangola yang begini, sumial insan, dikatakan itu manusia, kenapa dikatakan manusia itu insan? Li'anna mahalul khotok wa nisyan, karena manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa. Manusia itu hakikatnya tempatnya salah dan lupa, yang tidak akan pernah lupa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan anda, Nabi kita pun, Nabi Muhammad SAW pernah dilupakan oleh Allah. Pernah Nabi, apakah sholat duhur atau sholat asar, dia cuma 3 rakaat. Jadi Nabi balik. Kenapa wahai sahabat? Ya Rasulullah, apakah turun ayat? Kenapa? Apakah turun ayat ya Rasulullah? Tidak ada. Kenapa? Sholat asar anda cuma 3 rakaat. Lalu Nabi langsung balik ke depan. Allahu Akbar. Menambah 1 rakaat. Menambah 1 rakaat. Padahal sudah bicara? Sudah bicara. Ini apa? Dimaafkan bicara. Selama berhubungan dengan sholat. Tapi kalau berbicara dengan yang lain, siapa menang tadi? Barcelona atau Madrid? Kalau sudah bicara di luar sholat, lalu mau lanjut sholatnya, maka tidak boleh. Kalau berbicara berapa rakaat tadi? Contoh saya kemarin sholat sama murid saya, sholat isya. Saya balik, ada murid saya bilang, Ustaz, kalau tidak salah 3 rakaat. Iya, 3 rakaat, betul Ustaz, 3 rakaat. Ya udah saya berdiri, Allahu Akbar. Padahal sudah bicara. Terakhir sujud sahwi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, menambah 1 rakaat sujud sah. Sekarang bagaimana gambaran Ustaz? Saya bingung. Apakah ini 3 kali sujud atau 2 kali sujud? Ataukah kadang-kadang orang sholat subuh, apakah 3 rakaat atau 2 rakaat? Maka anda ambil yang paling sedikit, dihukumi 2 kali sujud. Jadi kalau anda ragu, ini tadi saya 2 kali sujud apa 3 kali sujud? Bingung kan? Sudah jangan dipermasalahkan. Anda tinggal tahiyat, at-tahiyatul mubarakat, sholawat, kan sujud terakhir. Lillah salamu alaika fil alamina indaka hamidun. Secara ringkas, fil alamina indaka hamidun majid. Nah, setelah terakhir anda jangan salam, tapi sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud pertama subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Duduk, sujud lagi subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Baru setelah itu salam, assalamu. Jangan lagi baca tahiyat, langsung assalamualaikum warahmatullah. Nanti ada babnya, bab sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Jadi tidak dipermasalahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Saya dalam badan sembahyang, saya punya pikiran masih. Iya. Itu bagaimana kira-kira? Itu memang normal, Pak. Di mana-mana kita itu manusia. Saya pribadi, Pak, tidak bisa memastikan diri dari awal hingga akhir bisa ingat kepada Allah. Tapi itulah kemurahan Allah. Kenapa? Kita itu masih diampuni oleh Allah selama mau minta maaf. Jadi setiap anda sudah sholat, minta kesalahan, minta ampun kesalahannya. Allah, saya manusia biasa, kalau tadi saya sempat lupa, ampuni dosaku. Gitulah tadi. Tapi kalau anda mau maksimal, gini, Pak, anda melakukan sholat berjamaah. Contohnya anda sholat berjamaah di masjid. Kalau anda, maaf ya, anda cuma khusyuknya ketika berdiri. Sebelah anda khusyuk ketika rukuk, sebelahnya lagi ketika sujud, sebelahnya lagi ketika duduk di antara dua sujud, sebelahnya lagi macam-macam terbagi-bagi khusyuknya. Maka semua orang yang hadir dianggap khusyuk sempurna. Itulah hebatnya berjamaah. Tapi jangan janjian, Pak. Nanti kamu rukuk ya. Jangan janjian ya. Maksudnya apa, Pak? Itulah kehebatannya orang sholat berjamaah. Menutupi semuanya yang kurang-kurang, Pak. Dan kita tidak mungkin lalu. Tapi kalau anda sholat sendiri, anda sholat sendiri, khusyuk anda ketika berdiri, yang lain tidak khusyuk, pahala anda yang afdol ketika berdiri aja, karena sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah, enak, tertutupi semuanya. Itu. Nah, tapi kiat-kiat untuk mencapai khusyuk, Pak, banyak. Di antaranya berusaha memahami arti minimal Fatihah dan bacaan-bacaan sholat subhanallah rabbil azim bihamdihi. Dipahami artinya. Orang itu enak menyanyi bahasa Inggris kalau tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya bingung nanti. I have a dream. Apa itu I have a dream? Apa aku mau es krim? Apa salah mengerti kan nanti. Jadi dia enggak khusyuk nyanyinya. Tapi kalau khusyuk nyanyinya bismillahirrahmanirrahim. Oh enak itu. Dengan menyebut Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Enak itu khusyuk, Pak. Kalau tahu artinya. Pelan-pelan anda membaca-baca terjemahan. Yang kedua, kiat-kiat khusyuk. Membaca kul a'udhu birabbin nas sebelum sholat. Membaca kul a'udhu birabbin nas sebelum sholat. Ya. dan juga menambah ayat kursi. Jadi sebelum sholat baca ayat kursi, baru syukur Allah binas. Diang dulu dibaca-baca cepat gitu. Nah, untuk apa? Mengusir setan. Lalu membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli ma'abadu. Dia mengusir setan secara otomatis. Yang ketiga, yang berikutnya apa? Memang kita wajar lupa, lupa Allah. Kalau sholat ingat apa? Bisnis, berapa tadi untungku? Mungkin saya jual begini, alhamdulillah untungku sekian. Nah, kalau seandainya kita ingat itu semua, lalu sadar astagfirullah, langsung ingat kembali. Lupa lagi, arahkan lagi, lupa lagi, arahkan lagi. Jadi di saat Anda sadar, Anda tarik gitu. Jangan Anda terlena, jangan Anda terlena. Ya, itu akan dimaafkan. Dan terakhir, setelah sholat Anda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun sama Allah. Pernah ada kejadian, Pak, begini, dengarkan baik-baik. Ada dalam satu masjid orang sholat berjamaah, sholat asar. Allahu Akbar. Setelah sholat asar baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya tanya ke belakang, tahajud ini berapa rakaat? 4 atau 3? Imamnya bingung. Ya, imamnya bingung. Makmumnya juga, saya juga tak tahu ki. Kompa semua. Ada satu orang bagian ujung, satu orang bagian ujung angkat tangan. Pak Imam, kenapa? Saya ingat, kenapa? Baru 3 rakaat, saya yakin. Tuh, kok bisa kamu yakin? Berarti kamu Masya Allah khusyuk, kita yang lain tidak khusyuk. Katanya yang angkat tangan ini begini Pak Imam, saya kebiasaan saya kalau sholat 4 rakaat, saya bayangkan rakaat pertama saya keluar dari rumah menuju pasar. Rakaat kedua saya buka kios saya menjual. Rakaat ketiga saya tutup kios saya, saya tunggu pembeli. Rakaat keempat saya tutup kios saya dan menuju pulang. Kenapa belum tertutup toko saya sudah salam? Berarti kurang satu. Jadi dia pergerakan. Rokat pertama keluar dari rumah menuju kios, rokat kedua buka kios, rokat ketiga menunggu pembeli, rokat keempat tutup kios pulang ke rumah. Kenapa saya belum tutup kios sudah salam? Berarti ini kurang satu. Sama-sama gak khusyuk ya. Nah, kita masuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamis, hadis kelima, di bab tentang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di kitab Riyadhus Shalihin, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu an, dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Sayyidina Anas. Sudah kita tahu Sayyidina Anas adalah salah satu sahabat yang mengabdi di masa kecilnya sampai besarnya bersama Nabi selama 10 tahun lamanya. Beliau sangat cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah pun cinta kepada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas mengatakan, semenjak saya 10 tahun di rumah Rasulullah, Rasulullah tidak pernah membentak saya, tidak pernah teriak dan tidak pernah menyuruh saya walaupun satu kali. Padahal ibu Sayyidina Anas membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya bawa anakku untuk mengabdi kepadamu. Artinya untuk jadi pembantu gratis. Dijadikan, artinya ini anakku, ambil ya Rasulullah untuk mengabdi kepadamu. Tapi selama 10 tahun bersama Rasulullah, kata Sayyidina Anas, tidak pernah teriak itu Rasulullah, tidak pernah suara keras dan tidak pernah membentak saya, bahkan tidak pernah menyuruh saya. Tidak pernah menyuruh selama 10 tahun. Itulah hebatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah nyuruh, selalu Rasul itu melakukan dulu. Nanti Sayyidina Anas melihat, ih, Rasulullah menyapu, baru diambil. Dan kadang-kadang kan pemimpin sekarang, ayo, sapu, sapu, ayo, selamat, ini. Hah? Pernah ada Pak Lurah saya, Masya Allah, tiap minggu pagi keliling, titik-titik, kerja bakti, kerja bakti. 3 minggu di demo berhenti. Kenapa? Cuma titik-titik dia, dan turun. Nah, ada juga satu kelurahan. Tukang apa, Pak Lurahnya sudah datangkan truk mobil bersih, dia duluan ambil sampah. Orang semua takut membersihkan. Kenapa? Pemimpin kerja, kita harus kerja gitu loh. Jadi pemimpin itu jangan cuma taunya suruh, Anda beri contoh dulu baru nyuruh orang gitu loh. Enak jadinya ya, enak jadinya. Begitu juga Rasulullah ketika membangun rumahnya, Sidina Hamzah mengatakan, ya Rasulullah, pamannya Rasulullah ini, kamu gak usah kerja, Apa katanya Rasulullah? Wahai pamanku, kalau kamu yang tua saja boleh kerja, apalagi saya yang masih muda. Bagaimana tawadunya Rasulullah SAW? Bagaimana ini Sayyidina Anas meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhada saifan yauma ahadin faqal. Rasulullah suatu ketika mengambil pedang, satu buah pedang, lalu mengatakan begini, may yakhudhu minni hadha, siapa yang mau ini pedang? Rasulullah ambil pedang lalu mengatakan, hey, sahabat, siapa yang mau ini pedang? Wow, ditawari pedang sama Rasul, siapa yang diam? Fabasatu aidihim aidiyahum kullu inas kullu insani minhum yaqulu ana. Semua sahabat angkat tangan, saya Rasulullah, saya mau itu pedang. Angkat tangan semua. Siapa sih yang nolak pedang pada ditawarkan Rasulullah? Tapi apa kata Rasulullah? Faman yahuduhu bihaqqi. Siapa yang mau ambil ini pedang, tapi kamu tanggung jawab demi akhirat. Loh, langsung sembunyi tangannya. Tidak jadi angkat tangan. Pertama ditawari pedang sama Nabi. Hey, siapa yang mau ini pedang? Semuanya langsung berumur, saya. Lalu Rasulullah mengatakan, iya, siapa yang mau ini pedang, tapi tanggung jawab di hadapan Allah. Takut langsung, tidak ada yang angkat tangan. Lihat ini. Apa maksudnya? Tidak gampang menerima tanggung jawab. Tidak gampang. Kadang-kadang sekarang menangis kalau tidak dipilih. Orang-orang dulu itu kalau dipilih menangis. Riwayat Sayyidina Umar ketika ditunjuk jadi khalifah 14 hari itu demam. Karena kenapa? Takut kepada Allah. Sayyidina Umar itu ketika ditunjuk jadi khalifah, sempat riwayat, salah satu riwayat mengatakan Sayyidina Umar itu demam 14 hari. Kenapa bisa demam? Karena takut. Apakah dia mampu mempertanggungjawabkan kepemimpinannya? Sekarang tosik parang pas kursi, rebutan kursi, kalau perlu bunuh-bunuhan. Inilah bedanya. Tanggung jawab itu gak gampang. Lihat ini loh, pedang yang disodorkan Rasul, tidak ada yang mau. Ya Allah. Ini kita jangan dulu lanjutin hadis. Saya ingat riwayat daripada, tahu enggak siapa namanya pelawak Arab itu yang sudah pelawak itu? Abu Nawas. Nah ini Abu Nawas itu, tahu enggak Abu Nawas? Sebenarnya dalam riwayat, sebagian riwayat, Abu Nawas itu tidak bodoh ya, tapi dia itu pura-pura gila. Kenapa bisa pura-pura gila? Begini ceritanya. Ini Abu Nawas, sewaktu bapaknya itu mau meninggal, detik-detik mau meninggal, proses sakaratul maut. Ya, proses sakaratul maut. Datang Abu Nawas sama bapaknya, dibisik. Begitu bicara bapaknya, Abu Nawas bilang begini, "Pak, maafkan Pak. Kenapa telinga kananmu bau busuk, telinga kirimu enggak bau?" Apa jawab bapaknya? Ini jujur, ini anaknya polos. Dijawab oleh bapaknya, "Nak, inilah contoh bapakmu." Bapaknya dulu hakim. Toh hakim. Yang netupan itu loh. Bapaknya bilang, "Nak, itulah Nak, hati-hati kok dengan jabatan kepemimpinan. Dulu sewaktu saya jadi hakim, pernah saya adili orang, saya lebih mendengar orang yang di sebelah kanan saya daripada sebelah kiri saya. Sehingga ketika saya mau meninggal, telinga kanan saya dibusukkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Paham gak? Ini bapaknya dulu, sewaktu dia adili orang, lebih condong mendengar suaranya sebelah kanan daripada sebelah kiri. Sehingga ketika wafatnya dibusukkan telinganya sebelah kanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bapaknya Abu Nawas mengatakan, "Kalau begitu Nak, jangan sampai kau diangkat jadi pemimpin. Kalau ada orang yang memilih kau, tolak, hindari." Nah, ketika wafatnya Abu Nawas, ternyata Abu Nawas itu ditunjuk jadi pemimpin oleh Allah. Ya, ditunjuk jadi pemimpin oleh Allah. Ketika sudah jadi pemimpin, maaf, ditunjuk jadi pemimpin tapi tidak menerima. Tapi apa? Raja memaksakannya, Abu Nawas, ambil ini kepemimpinan. Abu Nawas tidak mau, bingung. Kalau tidak dipenggal, maka Abu Nawas memutuskan dirinya pura-pura gila. Lihat orang-orang dulu, takutnya dengan jabatan. Sekarang apa? Allah, mengeluarkan dana 10 miliar, gajinya cuma ratusan juta. Dari mana kembali modal itu? Ayo, Ada sampai calon wali kota Makassar kita mengeluarkan dana 200 miliar. Padahal gajinya wali kota cuma 150 juta. Kalau 150 juta berarti 1,8 M per bulan. Kalau 5 tahun berarti berapa? Kurang lebih sekitar 5 kali 4, 45, 9,5 miliar. Benar ya? 9,5 miliar selama 5 tahun gaji wali kota. Masa ketika mencalonkan mengeluarkan 200 juta? 200 miliar. Dari mana kembaliannya itu? Kok minus? Gak ada orang mau bisnis minus. Pasti bisnisnya untung. Nah itulah hati-hati kepemimpinan sekarang itu. Gak sama. Paham gak? Bisa dikali-kali ya. Ada kemarin yang salah satu calon wali kota telepon sama saya, Habib, saya sudah mengeluarkan dana 124 M. Hah? 124 M. Buktinya sekarang gagal. Kira-kira kalau naik gajinya 5 tahun 9 miliar. Anggaplah 10 miliar. Dari mana 110-nya? Mana? Dari mana ngambil kira-kira? Kalau bukan korupsi. Itulah. Jadi sekarang udah nampak mustahil kalau gak korupsi. Ya, mustahil. Dari mana? Proyek-proyek apa? Orang kalau tanda tangan itu sudah ada gajinya, kenapa dapat uang lagi? Jadi wajar sekarang ini. Memang di mana-mana sekarang korupsi. Kita datang ke kelurahan, Pak, minta Pak surat apa? Surat keterangan tidak mampu alias surat miskin. Udah ngetik. Selesai ngetik berapa? 50 ribu. Udah kok miskin dimintai. Ngetik aja 50 padahal udah dapat gaji. La ilaha illallah. Semua itu na'udzubillah min. Tapi dalam arti kata bukan semua total ya. Artinya kembali ke hati masing-masing. Udah gak gampang itu tanggung jawab. Gak gampang itu tanggung jawab. Ya Allah. Pak, sekarang saya mau tanya. Sekarang begini, kalau sekarang saya jadi wali kota Makassar misalnya, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Saya jadi wali kota Makassar. Lalu setiap ada pelacur bertransaksi di Nusantara sama laki-laki, pertanyaan, apakah saya dapat dosa? Ya ditransfer. Ditransfer dosanya. Ditransfer banyak benar dosa saya. Berarti konyol saya jadi pemimpin. Belum lagi di Petra, belum lagi Leti Mojo, belum lagi Sungai Cerekam, belum lagi Marga Mas. Ya totalan itu. Rusak kalkulatornya itu. Dosanya itu. Nah untuk dilahimin ya Allah. Ini Rasulullah. Lalu apa? Fa'ahjamul qawmu. Semua sahabat tidak ada yang mau angkat tangan, takut dengan tanggung jawab. Lalu Rasulullah faqala, ternyata ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Abu Dujana. Abu Dujana yang angkat tangan. Saya Rasulullah. Radhiyallahu an. Ana ya Rasulullah. Saya. Akhidu bihaqqih. Saya yang akan mengambil pedang dengan tanggung jawab. Fa akhadahu. Lalu Rasulullah menyerahkan itu pedang. Fafalaqa bihi hamal musyrikina. Lalu ternyata Abu Dujjah melaksanakan itu amanah, memenggal kepala orang-orang musyrik dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba pikir. Bagaimana orang-orang dulu takut dengan tanggung jawab. Tidak gampang itu tanggung jawab. Diserahkan siapa yang mau tanggung jawab. Jangan gampang itu tanggung jawab itu. Ya Allah. Namanya tanggung jawab itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati. Setiap di antara kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hati-hati. Sekarang bintang sudah beredar di Makassar. Saya pernah mau pecah di Alfamaret, Alfamidi dan Indomaret. Saya mau pecah itu Alfamaret apa? Saya mau pecah itu bintang. Ternyata apa? Saya telepon salah satu kapolsek, jawabnya apa? Di Makassar diperbolehkan bintang di bawah alkohol 5%. Ya sekarang ini, Masya Allah, betul-betul. Jadi coba betapa parahnya pemimpin sekarang. Bahkan hebatnya di Pantai Losari kemarin diadakan tanggal 25 Desember 2013 diadakan lomba penataan pohon Natal, hadiah Haji Plus dan Umroh. Ya, lomba penataan pohon Natal tanggal 25 Desember di Pantai Losari, hadiah Haji Plus dan Umroh. Ya, kebanyakan 80% yang ikut orang Islam. Panitianya wali istri wali kota kita yang tercinta. Ini direkam ya, masuk YouTube. Mudah-mudahan dilihat insyaallah. Loh Ustaz kok berani? Bukan berani, nyata kok. Enggak mungkin acara seperti itu bisa terlaksana tanpa tanda tangan wali kota? Gak mungkin. Itu daerah umum itu Pantai Losari. Anda coba bikin acara kalau gak ada tanda tangan wali kota, dihancurin Satpol PP itu. Nah itulah kehebatan Kota Makassar. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Nah itu saya pesan kepada Anda sebelum saya tutup acara ini, hindarilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya adalah menerima sogokan daripada para calon-calon kita, atau dikatakan serangan fajar. Mau serangan fajar, serangan siang, hindari semuanya itu, karena itu adalah haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik. Rasulullah bersabda, "Roshi wal murtashi binar." Orang yang menyogok sama disogok, dua-dua dalam neraka. Jadi kalau Anda disogok sama caleg, Anda ambil, Anda masuk jahanam, juga calegnya masuk neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan ambil uang. Jangan ambil uangnya, hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Dan ingat itu insyaallah. Dan ingat, pilih pemimpin jangan yang non muslim. Utamanya Anda pilih calon presiden atau wakil presiden, jangan yang non muslim. Pilih yang muslim, karena itu membela agama kita insyaallah. Amin. Ya sama, berarti Anda terima sogokan, Anda berangkat. Itu kalau begitu double dosa. Pertama Anda terima uang sogokan, Ustaz bagaimana Ustaz uangnya diambil tapi gak dipilih, itu berarti dosanya dua. Pertama Anda ambil uang sogokan, kedua nipu caleg. Apa? Daripada tidak dapat uangnya. Oh iya, uang haram lebih baik tidak dapat. Kalau makanan atau minuman, apa? Makanan atau minuman dibagi-bagi sama dia. Ah, lebih baik jangan diminum, jangan dimakan, kasih orang miskin. Jatuhnya nanti nyata sodako. Bangda, kita arahkan sodako rezekinya dia ke orang-orang fakir. Jadi kita anggap arahnya dia ke orang miskin. Gitu loh. Kalau misalnya Anda dikasih uang ya, disogok uang, sudah tolak, tapi saya tidak mau. Enggak ikhlas kak, tapi enggak mau kak. Kalau ikhlas, kenapa tak dari dulu? Kenapa ketika mencalonkan? Jangan diterima. Kalau makanan atau minuman, Anda ambil atau Anda tolak. Kalau terlanjur ambil, Anda kasih orang miskin. Kalau terlanjur diminum atau terlanjur dimakan, Anda jumlah berapa yang Anda makan, Anda keluarkan niat sodako ke orang-orang fakir. Hindari. Namanya haram tidak bisa jadi halal. Ya, haram tidak akan bisa jadi halal kecuali dua perkara. Yang pertama, zina, itu hukumnya haram. Dengan adanya akad nikah menjadi halal. Ya, hubungan badan haram ya, dengan adanya akad nikah menjadi halal. Yang kedua, hukumnya babi haram. Kalau terjebak di satu hutang lapar, kelaparan, tidak mampu lagi apa-apa, bisa mati kalau tidak makan, makan, maka hukumnya makan babi halal. Tapi bukan makan sampai kenyang. Makan untuk mengganjal perut. Ya, insyaallah. Iya. Kalau Nabi Adam siapa yang menikahkan? Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala. Itu sewaktu Nabi Adam mau menyentuh Sayyidatuna Hawa, Allah berfirman, "Ya Adam, la taqrubuha ba illa tahrujal mahal." Mahar. Jangan kau dekati Sayyidatuna Hawa, jangan kau sentuh Sayyidatuna Hawa sebelum kau mengeluarkan mahar. Ini Nabi Adam bingung, apa maharnya? Di surga. Kalau di dunia mungkin maharnya sapi, beras, uang, ya. Kadang-kadang kan begitu. Tapi kenapa? Di akhirat Allah masih minta mahar, baru Allah tidak butuh uang. Di surga tidak butuh uang, tidak butuh apa-apa. Ditanya Allah sama Nabi Adam, "Ya Allah, apa maharnya ya Allah untuk Hawa?" Dijawab oleh Allah, "Antusalli ala habibina Muhammad alfa marrat." Hendaknya engkau bersolawat dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Jadi maharnya Nabi Adam di dalam surga adalah solawat kepada Rasulullah 1000 kali. Padahal waktu itu belum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi bukan dinikahkan oleh Allah, "Saya nikahkan kamu," bukan. Ya. Jadi cukup Allah menghalalkan seketika. Ya, menghalalkan Sayyidatuna Hawa semenjak Nabi Adam sudah mengeluarkan mahar, yaitu salawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh, ini dalil ya. Dalil boleh salawat dijadikan mahar. Mahal. Punna upah. Yang ada di perempuan mah? Gak ada perempuan mau itu. Maharku saya sholawat mau. Bapak-bapak lu kiki mamah. Gak ada. Ya, tidak ada. Kadang-kadang ditawar itu berapa? 40 juta. 30 mau tidak bisa naik di harga bawang. Naik di tomat, naik di dagingnya. Apa hubungannya bawang sama akad nikah? Intinya kan akad nikahnya. Hari kita sama-sama membaca zikir la ilaha illallah wirid daripada Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, Sahibul Gersik, Al-Kutub. Seorang kutub yang sangat besar di sisi Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-maujud fi kulli zaman. Insyaallah Allah jadikan majlis ini majlis yang diberkahi oleh Allah. Titi Fatiha dari saudara kita Asra yang lagi bekerja di Iran Jaya, memudahkan Allah semoga Subhanahu wa taala melancarkan usahanya. Amin. Itu juga saudara kita Abdullah Hadi Laksono ya. Iya, yang baru menikah ya, yang baru melaksanakan pernikahan. Mudah-mudahan Allah menganugerahi pernikahannya dengan pernikahan yang sempurna, mawaddah, rahmah.